siap mati untukmu. Ayo PSM, raihlah kemenangan. Hanya untuk jadi juara sampai hari akhir dunia, PSM tetap juara. Ayo, ayo kita dukung PSM. Ayo, ayo semangat di PSM. Ayo, ayo kita dukung PSM. Ayo, ayo semangat di PSM. Ayo PSM tunjukkanlah tadimu. Ayo PSM hancurkanlah lawanmu. Kami The Maxman siap mati untukmu. Ayo PSM raihlah kemenangan. Waktu tersisa 5 menit. Jangan kita berhenti bernyanyi, karena PSM kita, PSM kita semua membutuhkan semangat kita. Dengan semangat kita, PSM akan meraih kemenangan, PSM akan meraih kejayaan. Namun jangan pernah bermimpi untuk meraih kejayaan itu jika seandainya fasilitas stadion dan gaji pemain kita tidak pernah diperhatikan. Waktunya kita memperhatikan PSM kita. Mari berbuat untuk PSM.